بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama segala puji dan syukur untuk Allah Ta'ala yang telah mempermudah bagi kita sehingga bertemu, berkumpul di tempat yang suci ini, salah satu rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Besar harapan kita dengan ini, kita dijadikan termasuk orang-orang yang Rasulullah SAW sebutkan, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Ketika sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, mereka baca kitab Allah, mereka pelajari, maka turun kepada mereka sakinah, ketenangan dan ketentraman. Mereka pula diliputi oleh rahmat dan disebut oleh Allah, dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Yang kedua, kami banyak berterima kasih kepada segenap takmir Masjid Hasanah ini dan segenap jamaahnya yang telah memberikan waktu dan tempat untuk kita mubatarah, saling mengingatkan, tawasi bil haq, yang menjadi sifat kaum mukminin. Semoga dengan ini Allah jadikan ini semua sebagai amal kebaikan mereka semua, segenap takmir dan jamaahnya, menambah beratnya timbangan amal kebaikan mereka di hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Quranul Karim ketika Allah menyebutkan tentang amanah yang Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung yang mereka semua ini makhluk besar ciptaan Allah Subhanahu. Langit yang sedemikian besarnya tanpa tiang satupun, Allah jadikan di atas bumi, bumi yang sebesar ini, gunung-gunung yang seperti kita tahu besarnya seperti itu. Di surat Al-Ahzab Allah sebutkan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhuluman jahula. Kami tawarkan amanat ini kepada langit, bumi, dan gunung. Amanat agama ini, taklif syariat, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, mereka menolak. Menolak bukan karena membangkang, tapi karena ketakutan, tidak sanggup membawa amanat yang begitu berat. Mereka takut semua, makhluk besar. Lalu itu diambil amanat itu oleh manusia. Maka Allah sebutkan, sungguh manusia itu zaluman, penuh dengan kezoliman, jahulan, penuh dengan kejahilan. Dua ini para ulama sebutkan kemudian menjadi sifat asli bawaan manusia, zulum, jahul. Maka pada diri setiap orang semula ini yang ada, jahul, kejahilan, berarti tiada ilmu padanya, tidak ada ilmu padanya tentang syariat Allah, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zulum, zalim, penuh dengan kezaliman manusia itu. Dia letakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman yang terbesar adalah syirik kepada Allah, seperti yang Luqman nasihatkan kepada anaknya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan kamu sekutukan Allah dengan yang lain, jangan kamu musyrik, karena kamu syirikan itu kezaliman yang sangat besar kepada Allah. Dia letakkan ibadah, amalan, ibadah, sesembahan bukan pada tempatnya. Dia berikan kepada makhluk, dia berikan kepada benda-benda mati atau yang semisalnya, padahal itu murni hak milik Allah semata. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidupku, matiku, semua itu milik Allah, untuk Allah semata. Tiada sekutu baginya. Untuk itu aku diperintah, dan aku orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Maka manusia pada asalnya tiada ilmu padanya, dan cenderung mengikuti hawa nafsunya, tentulah kezaliman berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan kejahilan. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan ilmu agar dia terbebas dari kejahilannya. Manusia membutuhkan keadilan agar dia terbebas dari kezalimannya. Ilmu yang terperinci dalam setiap aspek kehidupannya. Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu banyak dalam Quran dan Sunnah. Kewajiban kita untuk mengkaji dan mempelajarinya, untuk mengamalkannya. Manusia butuh keadilan secara terperinci, bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya. Karena manusia tidak bisa dipasrahkan pada dirinya sendiri, gak bisa. Tidak bisa memanage dengan baik, gak bisa adil bahkan pada dirinya sendiri. Harus dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Contoh itu banyak di dalam Quran maupun Sunnah. Kita sebutkan beberapa darinya. Di dalam hadis, naha Rasulullah SAW an yajlisa rajul baina syams wa dhil. Rasulullah melarang seseorang duduk di antara matahari dan teduh. Ini kalau matahari masuk misalnya dari sana, sebagian ruangan kena panas, dia duduk, sebagian tubuhnya terkena sinar matahari panas, sebagian yang lain kena yang teduh, dingin. Dilarang oleh Rasul SAW duduk yang semacam ini karena tidak adil. Bagaimana sebagian tubuhmu kamu teduhkan dingin dan tidak kena panas, sebagiannya kamu siksa kena panas. Gak adil, zalim pada dirimu sendiri. Satu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaz'ah. Rasulullah pun melarang dari qaz'ah. Qaz'ah ketika seseorang memangkas sebagian rambutnya, membiarkan sebagian yang lain dengan beraneka ragam modelnya. Yang sini ditipiskan, sini dipanjangkan, sini dipotong, yang belakang dipanjangkan. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak adil. Bagaimana sebagiannya ia potong, sebagiannya ia melihat. Mau potong, potong semua. Mau dilebatkan, lebatkan semua. Yang adil. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyan ta'ila rajul fi na'latin wahidah. Rasulullah melarang seseorang beralas kaki satu. Fal yan'il huma jami'an aw liyahla' huma jami'an. Tetapi hendaklah dia lepas keduanya atau dia pakai keduanya. Kalau sandal hanya satu, mungkin hilang atau kemana yang satunya. Dilarang oleh Rasulullah hanya memakai sandal yang satu atau sepatu atau yang semisalnya. Dia ketika itu juga nggak adil. Satu kakinya aman dari duri dan sesuatu yang mungkin tajam, yang kotor. Yang satunya telanjang kakinya, bisa kotor, bisa kena duri dan sebagainya. Enggak adil. Rasulullah perintahkan adil. Kamu pakai kedua-duanya sehingga kedua-duanya aman, terhormat, atau kamu lepas kedua-duanya. Ini contoh saja bagaimana manusia Rasul ajarkan keadilan kepada mereka. bahkan pada dirinya sendiri sebelum kepada orang lain. Untuk adil, adil dalam perkataannya, adil dalam hukumnya, tidak mendolimi hak-hak orang lain, tidak mengambil harta dan hak milik orang lain. Ketika Mu'ad Ibnu Jabal Rasul utus ke Yaman, diingatkan oleh Rasulullah SAW, wa iyyaka wa karaima amwalihim wa taqidawatal madlum, hati-hati kamu dari harta-harta mereka yang berharga. Hadis terkait zakat tentunya. Pertemuan sebelumnya Rasul bicarakan tentang zakat. Zakatnya onta, zakatnya sapi, zakatnya kambing. Tentunya diambil zakat dari yang memang berhak harus keluarkan zakatnya. Tapi kemudian Rasul ingatkan, hati-hati kamu dari harta mereka yang berharga. Karena sebagian harta orang ada yang bernilai sekali bagi orangnya. Kalau itu binatang, misalnya itu sapi, satu sapi ini istimewa, beda dengan sapi-sapinya yang lain. Sapinya yang lain misalnya mengeluarkan susu sehari 1 liter taruhlah. Tapi yang ini memang punya kelebihan, satu hari bisa 2 liter, 3 liter misalnya. Sehingga dia sayangi sekali. Jangan terpaksa untuk mengambilnya. Zalim kepada orang itu hak orang. Enggak boleh. Kambing, misalnya kambing yang lain betina hamil setahun sekali misalnya. Sekali hamil paling satu anaknya. Tapi yang ini istimewa. Sekali hamil bisa 2, bisa 3 anaknya. Sehingga disayang, disenangi oleh pemiliknya. Hati-hati jangan kamu ambil yang disayangi orangnya, berharga baginya. Kedzaliman. Hati-hati, makanya Rasulullah katakan kemudian, dari doanya orang yang terzalimi. Karena tidak ada hijab doa itu dengan Allah, artinya Allah kabulkan, Allah terima. Bisa-bisa itu mengenai kamu, keburukan akan menimpamu. Karena dia sakit hati, mazlum, terzalimi. Kembali kepada ayat tadi, bahwa kita dan segenap manusia memerlukan ilmu dan keadilan, keduanya. Ilmu agar terangkat darinya sifat jahulan, sifat jahil pada dirinya. Keadilan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya agar terangkat darinya zuluman, sifat kezaliman pada dirinya. Butuh ilmu. Dan oleh karena itu Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim sebagai ilmu, cahaya bagi umat manusia dalam kehidupannya. Firman Allah, afaman kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan, seperti Ibnu Abbas sahabat radhiyallahu anhuma menyebutkan, yang dimaksud mati yakni mati dengan kemusyrikannya, mati dengan kekufurannya, mati dengan kemaksiatannya, dihidupkan oleh Allah dengan iman, dengan tauhid, dengan taat, ketaatan, ibadah. Lalu kata Allah, kami jadikan untuknya cahaya, dengannya dia berjalan di tengah umat manusia yang dalam kegelapan, dan mereka enggak bisa keluar darinya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, makna ayat ini, yang pertama, orang yang punya cahaya, punya ilmu, dia punya penerang jalan. Orang lain dalam kegelapan, dia karena punya cahaya tahu jalan, mana arah utara, selatan, mana arah dia pulang. Karena punya cahaya dia tahu mana bahaya, ini lubang, ini duri, ini kaca, ini ular, dia bisa menghindar. Sementara yang lain di malam hari kegelapan, tidak ada cahaya, bagaimana? Dia meraba-raba, maunya ke selatan mungkin lari ke barat, maunya pulang malah tersesat jauh di hutan sana. Tak punya cahaya. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang punya cahaya dibutuhkan oleh yang lain, sehingga yang lain ikut berjalan di belakangnya, ikut agar selamat dan tahu jalan bersamanya. Maka demikian orang yang berilmu dibutuhkan umatnya, dia yang membimbing mereka dengan ilmu, dia yang menjawab fatwa-fatwa pertanyaan mereka dengan ilmu, dia yang menyelesaikan pertikaian, perselisihan manusia dengan ilmu. Cahaya dia punya, Allah berikan padanya al-ilm. Maka dia menjadi kewajiban atas setiap muslim. Rasulullah SAW sebutkan, talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim, yang dengannya ibadahnya sah, tidak salah. Dia harus belajar dan menuntut ilmu agamanya, yang dengannya muamalahnya, akadnya, jual belinya sah, tidak keliru, tidak melanggar syariat Allah SWT. Dia tanyakan, dia pelajari ilmu. Itu yang mengantarkan seseorang ke dalam jannah, surga Allah. Nas'alullah min qabli, semoga kita dijadikan dari penghuninya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, safar, seperti ulama-ulama terdahulu, mencari hadis, duduk bersama para ulama di kota yang satu ke kota berikutnya, mencari ilmu, duduk belajar, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju jannah, menuju surga. Wa innal alim la yastaghfiru lahu kullu man fis samawati wal ard hatta al hitan fil bahr. Rasul sebutkan, orang yang berilmu mendapat doa istighfar agar diampuni dosanya oleh seluruh yang di langit dan di bumi, sampai binatang-binatang dan ikan di laut pun mendoakan istighfar untuk mereka. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, maknanya disebut demikian karena bias dari ilmu, ilmu yang mereka pelajari, yang mereka ajarkan, itu dampaknya sampai binatang pun mendapati, mendapati barokahnya ilmu. Karena salah satu ilmu yang akan dia pelajari dan itu yang akan dia ajarkan ke orang lain, hadis Rasul SAW, inna Allah katabal ihsana fi kulli syai', Allah mewajibkan perbuatan baik dalam segala sesuatu. Al hadis di potongan akhirnya Rasulullah katakan, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzabh wal yuhid ahadukum syafrata wal yurid dzabihata. Kalau kalian mau menyembelih kambing, sapi, unta, apa yang lain, sembelihlah dengan cara baik. Dan pastikan ketajaman pisau kalian agar kemudian membuat nyaman sesembelihan kalian. Makanya Rasulullah melarang menyembelih binatang dengan tulang, dengan kuku. Karena sebelum Rasul diutus, Habasyah, orang-orang daerah Ethiopia dan sekitarnya, kalau mau bunuh binatang, mau mereka makan dengan kukunya, di ini kan, kemudian keluar darahnya, menyiksa binatang. Kan kasihan dia, lama matinya, tersiksa, haram, dosa, walaupun dia binatang. Sebagian orang dengan tulang dilarang oleh Rasul SAW, atau sesuatu yang tumpul dipukuli binatang itu sampai mati, masukkan karung, pukuli sampai dia teriak-teriak mati, baru kemudian dia kuliti dan dia makan. Tersiksa, haram. Sebagian lagi memasukkan binatang itu ke air panas, yang lain disengat dengan setrum tegangan tinggi. Tersiksa, dosa. Dengan ilmu akan diajarkan membunuh pun, menyembelih pun dengan cara baik. Disembelih, pisaunya pun harus ditajamkan, diasah pasti tajamnya sehingga tidak menyakiti binatang ini. Bukan hanya itu, Rasul melarang menyembelih di hadapan binatang-binatang yang lain. Ketakutan mereka ditutupi agar mereka tidak melihat rahmatnya Islam, rahmatnya ilmu, sehingga binatang pun mendapat imbasnya. Mereka kalaupun disembelih harus mati dengan nyaman, tidak tersakiti. Siapa yang menyayangi mereka? Ilmu dari Rasul SAW. Makanya para binatang pun ikut mendoakan agar orang yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu, diampuni oleh Allah dosanya, karena mereka merasakan langsung barokahnya. Itu binatang. Terlebih yang jauh lebih mulia darinya, ilmu. Oleh sebab itu, Nabi dan Rasul yang Allah utus, seperti yang Allah sebutkan tentang nabinya Isa ibni Maryam alaihissalam, mengatakan seperti yang Allah sebutkan tentang dirinya, waja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bisalati wa zakati ma dumtu hayya. Dan Allah jadikan aku mubarakan, penuh barokah, membawa berkah, seperti yang Ibnu Abbas tafsirkan tentang ayat ini, arti dari penuh barokah, mu'alliman linnas al khair, dijadikan aku mengajarkan ilmu kebaikan kepada umat manusia. Syariat Allah itu yang beliau ajarkan, beliau dakwahkan dengan ilmu kepada manusia. Karena itu membawa barokah bagi mereka. Karena ilmu, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, maaf, anjing dibedakan hukumnya di dalam syariat. Allah sebutkan, wa minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna. Ini ma'allamakumullah. Dari buruan anjing-anjing yang kalian latih. Anjing ini najis semula. Sampai kalau dia menjilat nampang, piring, harus dicuci 7 kali. Beratnya kenajisan dia. Salah satunya harus dengan tanah. Najis. Ya semula demikian hukumnya. Tapi lihat, ketika anjing ini punya ilmu, ilmu berburu, tentunya dilatih oleh orangnya, dididik, dan ada syarat-syarat yang Fuqaha sebutkan dalam fikih banyak, terbukti disuruh duduk dia lari, kejar itu kelinci, dia kejar, nurut, bukti kalau dia terlatih. Dan begitu dia dapat, dia bawa ke majikannya, ke orangnya, tuannya, enggak dia makan, bukti dia terlatih, punya ilmu. Ketika dia berburu, nangkap kelinci atau rusa atau apa, dia gigit, dia terkam, kemudian dibawa ke orangnya, kan kena liurnya. Kelinci ini atau rusa yang kita berburu dengannya dihalalkan oleh Allah. Minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Hasil buruan anjing ini Allah halalkan, padahal dia semula najis. Boleh halal dimakan buruan ini. Kenapa? Dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh anjing lain. Kalau itu anjing liar, misalnya kita sedang di hutan, ada anjing liar nangkep kelinci, ada kita, dia lari, kelincinya mati, haram itu kelinci. Nggak boleh kita makan, karena anjing itu tidak terlatih, nggak punya ilmu. Lewong anjing itu saja beda. Jadi beda nilainya di dalam syariat. Ini punya ilmu, terlatih, terdidik, pinter. Yang ini anjing liar, anjing bodoh, nggak bisa diajak berburu dan tidak terlatih. Ini haram buruannya, yang ini halal. Terbedakan karena ilmunya. Itu binatang. Dengan manusia yang Allah muliakan dengan akalnya, Allah muliakan dengan imannya, Allah muliakan dengan ibadahnya. Makanya Allah sebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Allah angkat, Allah muliakan orang-orang yang beriman dan berilmu sekian derajat di antara kalian. Dimuliakan oleh Allah. Di surat Az-Zumar Allah juga sebutkan qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan tiada berilmu? Tentunya jauh berbeda. Allah muliakan mereka. Cahaya yang menerangi jalan hidupnya, dia tahu ini halal, ini haram, ini boleh, perintah, ini larangan, sehingga bisa menentukan. Dia punya cahaya. Orang lain merujuk kepadanya, tanya ini bolehkah, minta fatwa, halalkah, begini, begini. Dia yang punya cahaya. Ilmu seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di Bukhari, man yuridillah bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya, alim, berilmu dalam agamanya. Pertanda Allah menginginkan untuknya kebaikan. Allah berikan taufik kepadanya untuk menuntut ilmu, memahami syariat Allah, untuk menjadi itu yang dia amalkan, itu yang dia ajarkan kepada orang lain. Kalau Allah telah inginkan, Allah telah tentukan untuk hambanya kebaikan, maka itu kemenangan yang sangatlah besar. Tujuan dan dambaan setiap mukmin tentunya ilmu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, di dalam sunnah, dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Irbad ibn Sariyah, seorang sahabat yang mulia, meriwayatkan kepada kita, wa'adhana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wadarifat minhal uyun. Suatu hari Rasulullah sampaikan mau'izahnya kepada kami para sahabat, mau'izah yang begitu dalam, begitu menyentuh kalbu kami sehingga takut kami mendengarnya, dan berlinang air mata kami menangis mendengar yang Rasulullah sampaikan mau'izah di hari itu. Di riwayat disebutkan itu seusai sholat fajar. Faqulna ka'annaha mau'izatun wadde' fa'ausina. Kami menyampaikan sepertinya ini mau'izah orang yang hendak berpisah dengan kami, maka sampaikan wasiat untuk kami ya Rasulullah, untuk kami pegangi, untuk kami amalkan sepeninggalmu. Maka Rasul pun Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, usikum bitaqwallah wasam'i watha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah untuk kalian patuh taat kepada pemimpin kalian yang memerintah kalian, penguasa yang ada, taati mereka. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian itu budak Habasyah, budak hitam. Di Sahih Muslim ada sifat yang Rasul sebutkan tentangnya, ka'anna ra'sahu zabibah, seakan kepalanya, yang rambutnya seperti kismis, ikal yang sangat. Karena kita tahu orang kulit hitam seringnya seperti itu, rambutnya ikal dan sampai seperti kismis. Rasulullah sebutkan mujaddaul atraf, kalaupun dia terputus-putus jari jemarinya, mungkin karena penyakit kusta atau semisalnya, na'udzubillah min dzalik. Artinya ini orang cacat fisiknya, cacat status sosialnya, budak hitam, Tapi kalau dia yang memimpin, dia yang berkuasa, taati oleh kalian. Wasiat yang pertama yang Rasulullah sebutkan ke mereka, takwa kepada Allah. Karena takwa, wasiat Allah pula kepada umat-umat terdahulu dan umat-umat yang belakangan. Dalam Anisa Allah sebutkan, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Kata Allah, kami telah wasiatkan kepada ahli kitab Yahud Nasara sebelum kalian, umat-umat terdahulu, dan juga kami wasiatkan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah. Perintah Allah kepada generasi dahulu maupun generasi belakang, takwa kepadanya. Takwa sering kita mendengarnya, tetapi penafsirannya yang sangat indah adalah yang disebutkan oleh Imam Tauq Ibnu Habib, rahimahullah, ulama tabi'in, di masa munculnya fitnah Ibnul Ash'ad, dikenal dalam sejarah dengan Waqatul Harrah di luar kota Madinah. Fitnah yang karenanya tertumpahkan darah, perang besar-besar, orang pada ketakutan, pembunuhan, pertumpahan darah, gejolak, dan kondisi yang labil di umat. Maka mereka datangi Imam Tauq Ibnu Habib. Mereka sampaikan ini, fitnah terjadi, apa yang harus kami lakukan? Kata jawab Imam Tauq, atfi'uha bittaqwa. Padamkan fitnah itu dengan takwa. Fitnah itu ibarat api, maka harus dipadamkan agar engkau selamat dari imbasnya. Padamkan dengan takwa. Mereka sampaikan, fasir lana, coba engkau jelaskan kepada kami apa itu takwa. Di situ Imam Tauq Ibn Habib menjawab, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Dengan kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, mengharap pahala di sisi Allah, menjalankan ketaatan perintah dengan cahaya dari Allah, dengan ilmu, kembali kepada ilmu, pelajari ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahaba. Ilmu itu apa yang difirmankan Allah, ilmu itu yang disabdakan Rasul SAW, ilmu itu yang dijelaskan oleh para sahabat Rasul SAW. Dan penafsirannya seperti ini. Amalkan perintah dengan dasar ilmu, bukan ngawur, bukan kita mencoba-coba dan mengira-ngira. Berarti belajarlah dulu sebelum menjalankan perintah. Taulah ilmunya agar kamu amalkan itu dengan bimbingan ilmu, cahaya dari Allah. Apa yang kamu harapkan? Pahala dari sisi Allah. Ikhlas karena Allah, mengharapkan janji yang Allah sebutkan di dalam Quran banyak. Surga, bidadari, sungai mengalir di dalamnya, keridhaan Allah, dan yang lain-lain. Disebutkan oleh Allah untuk kita rindu dan berhak mendapatinya, sehingga semangat dalam beramal ibadah. Makanya tidak benar sebagian orang yang beranggapan kalau Anda beramal menginginkan surga berarti Anda tidak ikhlas. Berarti Anda tamrih. Berarti Anda tidak menginginkan murni untuk Allah semata. Dan ini kejahilan. Berapa banyak ayat kita baca dalam Quran cerita tentang surga, tentang kenikmatan di dalamnya. Bidadari-bidadari yang cantik ini itu. Sekian banyak ayat dalam surat-surat yang berbeda-beda, untuk apa diceritakan oleh Allah? Sia-sia. Ngapain Allah ceritakan? Diceritakan oleh Allah, disampaikan oleh Allah untuk kita rindu ingin mendapatinya dengan amal ibadah yang kita lakukan. Makanya kata Imam Qolbul Hadid, takwa menjalankan perintah dengan ilmu, mengharap pahala yang Allah siapkan untuknya. Wa antadruka ma'siyatullah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan kamu meninggalkan maksiat, dosa yang haram, sama berdasarkan ilmu, cahaya dari Allah. Kamu tahu itu haram, dilarang, kamu tinggalkan. Kenapa? Apa alasanmu? Takut dari hukuman Allah, takut dari adabnya. Hukuman Allah pedih dan dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Juga dalam ayat Quran banyak sekali neraka, bagaimana Allah sebutkan adabnya, kulit setiap matang dikembalikan oleh Allah, disiksa lagi, demikian seterusnya. Jahannam, api, siksaannya begini, begini. Agar kita takut, sehingga mawas diri, menjauh dari yang haram, dari yang maksiat kepada Allah. Tinggalkan maksiat dengan ilmu, takut dari hukuman dan azab Allah. Itulah takwa. Padamkan dengan takwa. Bagaimana mungkin fitnah, persumpahan darah dipadamkan dengan takwa? Dipadamkan dengan takwa. Kalau saja orang mengerti dan mengamalkannya, terpadamkan. Dari yang kecil maupun yang besar. Yang kecil, skop kecil, perselisihan suami istri. Namanya keluarga, rumah tangga, ada cekcok, ada perbedaan, ada perselisihan, tersinggung, marah. Padamkan dengan takwa. Hendaknya suami maupun istri berusaha untuk menjalankan takwa seperti disebutkan Imam Qolbul Hadid tadi. Pasti selesai problemnya. Pasti akan terpadamkan itu tiupan syaitan, pertikaian dan perselisihan suami istri. Padamkan dengan takwa. Begitu pula dalam skala yang lebih besar. Padamkan dengan takwa. Ini syair. Hah? Itu mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.